Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida, amma ba'd. Kemudian di antara sebab yang lain, dan ini termasuk kiat yang ke-11 untuk mendapatkan ya putra dan putri yang saleh, adalah addu'a, dengan memperbanyak doa. Dan ini merupakan silahul mukmin, senjata seorang mukmin untuk mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan di dunia, demikian pula di akhirah. Ya, sehingga hendaknya apa yang sudah kita curahkan, apa yang telah kita lakukan, ya, dari usaha, ya, mendidik, ya, membina, ya, di dalam upaya, ya, menghasilkan dan memiliki anak yang saleh dan salihah, ini semuanya sebab. Ya, demikian pula sabar ketika mendidik mereka, ya, memberikan nasihat kepada mereka, teguran kepada mereka, ya, dan membiasakan mereka dengan adab-adab dan akhlak, ya, Islam, ya, bersabar di atasnya. Ini semuanya sebab. Maka di antara sebab yang utama juga adalah addu'a, dengan memperbanyak doa. Mahma yabdulul walidani min juhdin fi tarbiyati abna'ihim illam yu'inhuma Allahu wa yuwaffiqhuma subhanahu falan yajnaya syai'an. Maka bagaimanapun, ya, upaya keras dari kedua orang tua, ya, di dalam membina putra dan putri mereka, maka apabila Allah tidak membantu keduanya dan tidak memberikan taufik kepada keduanya, maka enggak mungkin mereka akan berhasil, ya, di dalam, ya, membina putra dan putri mereka. Walidzalika 'alaika biddu'a wat tadarru'u ilaihi bi ayyahdiyallahu dzurriyyatak. Oleh karena itu, ya, wajib atas Anda untuk memperbanyak doa dan tunduk kepada Allah, memperbanyak ibadah, ya, agar Allah Jalla wa Ala memberikan hidayah, ya, kepada putra-putri Anda, ya. Karena kita ngerti dan faham, ya, dan sama-sama meyakini bahwa qulubul ibad baina asba'in min asabi'ir rahman, bahwa hati-hati manusia termasuk putra dan putri kita, ya, hati-hati mereka itu berada di antara dua jemari dari jari-jemari Allah Jalla wa Ala, sehingga Allah yang membolak-balikannya, ya, sehingga yang bisa kita tempuh adalah berdoa, memohon kepada Allah, ya, agar hati-hati anak kita mudah untuk dilunakkan, agar hati-hati, ya, anak-anak kita mudah untuk ditundukkan, mudah diarahkan kepada kebaikan, ya, sehingga, ya, dengan usaha keras kita, ya, dengan nasihat yang enggak cuma sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali, ya, dikuatkan lagi dengan doa, insyaallah membuahkan hasil, ya, sehingga betul-betul, ya, upaya kita maksimal, ya, kita berusaha seperti yang Allah dan Rasulnya, ya, tuntunkan kepada kita, demikian pula berdoa menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini juga menunjukkan, ya, tawadhu, ya, butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bagaimanapun kondisinya kita tetap butuh, ya, kepada Allah. Oleh karena itu, apapun metodenya, ya, bagaimanapun caranya untuk mendidik seorang anak, ya, meskipun katanya, ya, dipilih dari metode bagaimana orang-orang kafir, ya, mendidik anak-anak mereka dengan cara pendidikan yang modern, ya, dibuatkan teori-teori yang jitu, ya, untuk mendidik mereka, namun tanpa bantuan dari Allah, tanpa taufik dari Allah, enggak mungkin bisa berhasil. Fad-du'a min abrazil asya'al mu'inati ala tarbiyatil abna, sehingga doa ini termasuk faktor yang terbesar, ya, yang paling menonjol, ya, di dalam membantu, ya, orang tua mendidik serta membina putra dan putri mereka. Ya. Allah nyatakan dalam suratul Baqarah 186. Allah menyatakan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila ya, hamba-hambaku bertanya kepada Anda wahai Rasul. Ya. Tanya kepada engkau wahai Rasul, wahai Nabi, tentangku. Ini tentang Allah. Fa inni qarib. Jawab. Katakan wahai Rasul kepada mereka, Allah itu dekat. Allah itu dekat. Dan Allah ya, akan menjawab dan mendengar doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Ya, oleh karena itu, para Nabi dan Rasul, mereka ya, dengan status mereka yang mulia, sebagai orang-orang pilihan, orang saleh, ya, di mana mereka adalah manusia yang paling mulia ya, daripada yang lainnya, maka tetap mereka ya, bersandar hanya kepada Allah. Dan mereka banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan keturunan mereka. Maka di antara doa ya, yang biasa dipanjatkan oleh kaum mukminin dari masa ke masa adalah apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Furqan 74. Ya. Allah menyatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hablana min azwajina, berikanlah anugerah kepada kami, istri-istri dan dzurriyyatina, keturunan, putra dan putri, qurrata a'yun, ya, yang menyejukkan pandangan. Ini doanya orang-orang saleh, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar dipilihkan ya, istri-istri yang menyejukkan pandangan, anak-anak yang enak dilihat, bagus akhlaknya ya, bukan sekedar ya, indah penampilannya ya, elok ya, tampangnya ya, bukan hanya itu ya, kalau itu ya termasuk keutamaan, hanya saja yang menjadi patokan adalah kebaikan secara batin ya, kebaikan secara batin, akhlaknya ya, muamalahnya, tutur katanya, sikapnya, demikian pula sifatnya. Ini apabila sejalan dengan syariat akan menunjukkan pandangan orang tuanya. Ya, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang saleh. Ya, menunjukkan keinginan ya, kaum muslimin, hamba-hamba yang saleh untuk menjadi orang yang saleh. Ya. Memimpin bagi orang yang saleh berarti menunjukkan dia saleh. Kemudian doa yang lain yang Allah kisahkan dalam Al-Quran tentang Abul Anbiya, Khalilur Rahman, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Berdoa kepada Allah untuk kebaikan ya, putra-putra beliau. Kata beliau dalam surah Ibrahim 35, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan terhadap berhala, patung. Ini Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai Abu Tauhid, ya, Bapak Tauhid. Beliau yang ya, paling getol di dalam menyuarakan Tauhid ya, di tengah kaumnya yang musyrik, kafir ya, pengagum dan penyembah berhala ya. Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan patung-patung berhala kaum musyrikin di masanya dengan tangan beliau ya, dengan penuh keberanian ya. Demikian pula Ibrahim yang senantiasa menasihati orang tuanya Azar yang menjadi gembong kesyirikan ya, namun toh beliau ya, mengakui bahwa beliau tidak punya kekuasaan untuk menyelamatkan keturunannya, sehingga tetap beliau dengan keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau, tetap doa kepada Allah, minta kepada Allah untuk dijaga, ya, beliau dan keturunannya, ya, putra putri beliau, dari penghambaan penyembahan terhadap berhala. Demikian pula disebutkan dalam surah Ibrahim ayat ke-40, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikanlah aku, ya, dan keturunanku orang-orang yang senantiasa muqimas salah, mendirikan salat. Ya, terkadang anak kita sulit untuk diperintah mengerjakan salat. Ya, kadang kalau datang, ya, rajinnya, ya, enggak disuruh langsung berangkat. Ya, belum adzan sudah berwudu. Ya, tapi kadang datang kambuhnya, kambuh malasnya. Dan itu biasanya. Ya. Maka malas untuk mengerjakan salat. Nah, di antara senjata kita, upaya kita untuk melunakkan hatinya, ya, bisa mengerjakan salat, ya, ini doanya. Minta kepada Allah agar, ya, dijadikan sebagai orang-orang yang muqimis shalah, senantiasa mendirikan salat. Ini Ibrahim, ya, doa yang beliau panjatkan. Kemudian nabi yang lain seperti Zakaria alaihi salam juga meminta kepada Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, untuk kebaikan keturunan beliau, Nabi Zakaria, ya, yang beliau mendapatkan ujian, ya, sekian tahun lamanya, ya, menikah namun, ya, tidak dikaruniai anak, ya. Nah, sehingga ketika beliau mendapatkan keturunan, maka Allah kisahkan dalam surah Al-Imran ayat ke-38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, di sana ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah anugerah kepadaku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang thayyibah, yang salihah. Ya, yang baik, yang saleh. Nah, ini nabi-nabi Allah. Innaka sami'ud du'a, karena sungguhnya engkau, ya Allah, maha mendengar dan mengabulkan doa hambanya. Demikian pula dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15, Allah menyatakan, qala rabbi auzi'ni an ashkuru ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan taradahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, ketika Zakaria mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, demikian pula kepada kedua orang tuaku, dan ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang beramal saleh, beramal dengan amalan yang Engkau ridai, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah, ya, keturunanku. Ya, Nabi Zakaria minta kepada Allah agar Allah, ya, memperbaiki kondisi keturunan beliau agar disolehkan, menunjukkan manusia tidak punya kekuasaan, ya, yang hanya atau yang bisa dilakukan hanyalah berusaha dan berdoa. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, kata Zakaria alaihissalam, dan aku taubat kepada Engkau, ya Allah, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Engkau, ya Allah. Demikian pula ketika Allah mengisahkan tentang istrinya Imran, ya, alaihissalam, dalam surah Al-Imran ayat ke-36, Allah menyatakan, wa inni u'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, ya, untuk, ya, diriku dan keturunanku dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ya, ini menunjukkan ketawaduan, ya, rendah hatinya orang-orang saleh, para nabi dan rasul, sehingga dengan upaya mereka yang keras, ya, yang luar biasa untuk mendidik anak-anak mereka, namun toh, ya, mereka tetap mengakui bahwa semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah biadillah, ya, hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaihi, ya, beliau memintakan perlindungan, ya, untuk Al-Hasan dan Al-Husain, kedua cucu beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, ini juga bagus, ya, untuk dibaca oleh para orang tua dalam rangka melindungi anak-anak kita dari gangguan syaitan, ya, binatang ataupun ain ataupun yang semisalnya. Kata Nabi, fayaqul u'idzukuma, ya, bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya, ini doa Rasulullah alaihissalatu wassalam. Aku berlindung kepada engkau ya Allah untuk kebaikan dua anakku ini, Al-Hasan dan Al-Husain, cucu beliau, dengan kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Ya. Dari apa? Min kulli syaitanin wahammah, dari gangguan syaitan yang pertama, wahammah, dan yang kedua hammah, ya, dari binatang-binatang yang mengganggu, yang menyakiti. Wa min kulli ainin lammah, dan dari pandangan mata-mata yang hasad, yang bisa, ya, menimbulkan atau menyebabkan penyakit ain. Ya, ini di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya, untuk anak ini dari gangguan syaitan, ya, yang jahat, yang terkutuk, wa hammah, dan dari binatang yang menyakiti, yang mungkin datang untuk mengganggu, ya, anak kita. Wa min kulli ainin lammah, dan juga dari pandangan orang-orang yang hasad. Ini penting, yang terkadang yang seperti ini kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Ya, mendoakan kebaikan dan perlindungan sebagai bentuk ru'yah. Ru'yah terhadap putra dan putri kita. Mau keluar sekolah, bacakan doa ini. Ya, mau berangkat main, sempat pegang, ya, doakan. Ya, anak-anak terkadang belum hafal, namun kita sebagai orang tua perhatian. Sebagai bentuk, ya, proteksi, bentuk perlindungan, ya, kepada anak-anak kita. Ya, agar terpelihara dan terjaga dari gangguan syaitan, ya. Nah, terkadang syaitan senang, ya, untuk mengganggu anak-anak. Demikian pula binatang-binatang namanya anak-anak, ya. Mereka senang bermain. Ya, kadang mainannya ekstrim, ya, menuju tempat-tempat yang cukup berbahaya, ya, semak-semak, ya, hutan, ya, pekarangan yang mungkin kita sendiri jarang ke situ. Sehingga gangguan dari binatang ataupun jin yang mungkin menjadi penunggu tempat tersebut memungkinkan mengganggu putra dan putri kita. Maka bacakan doa ini sebagai bentuk ruqyah kepada mereka. Dan juga dari pandangan orang-orang yang hasad. Kita enggak tahu, ya, orang yang melihat, ya, anak kita, ya, terkadang pandangannya pandangan hasad. Pandangan yang kurang bagus, ya. Ada hasad, ya. Sehingga dikhawatirkan, ya, menjadi sebab ternyata Allah takdirkan terkena ain, langsung pulang-pulang panas, ya, pulang-pulang langsung murung, ya, gak enak badan, demam, ya, bisa jadi disebabkan karena pandangan yang hasad tadi, penyakit ain. Maka di sini termasuk bimbingan Rasul, bimbingan Nabi kepada kaum muslimin dan muslimah agar mereka melindungi, ya, putra dan putri mereka dengan doa ini. Kemudian hakada kana Ibrahim abi yu'awidhu bihima Ismail wa Ishaq. Kata Nabi setelah membacakan doa tadi, ya, maka demikianlah, ya, ayahku Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, memberikan perlindungan, ya, kepada kedua putranya Ismail dan Ishaq. Jadi ini doa termasuk doa warisan, ya, dari Ibrahim terus sampai Nabi ajarkan kepada kita kaum muslimin. Kemudian وَيَا لَلْأَسَفِ الشَّدِيدِ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ النِّسَاءِ وَبَعْضِ الْآبَاءِ وَبَعْضِ الْآبَاءِ بَدَّلَ أَنْ يَدْعُوَ لِأَوْلَادِهِ إِذَا غَضِبَ دَعَى عَلَيْهِمْ. Dan sungguh sangat disayangkan banyak di antara para ummahat, ya, para ibu dan sebahagian bapak, ya, mereka mengganti doa kebaikan untuk anak-anak mereka ketika marah dengan mendoakan cercaan, ya, dan kebinasaan terhadap anak-anak mereka sendiri. Terkadang karena emosi, ya, udah capek melihat anak kok, ya, masih mainan, diarahkan bukannya nurut malah membangkang, menentang. Ya, jawabannya ada aja. Ya, akhirnya naik pitam. Ya, angkat suara, ya, diarahkan enggak mempan. Akhirnya umpatan-umpatan yang terlontarkan. Ya, cercaan, dasar kamu ini begini begini begini, dasar kamu bodoh ini, wah macam-macam. Akhirnya bodoh betul anaknya. Ya, kenapa? Ya itu tadi, didoakan kejelekan. Ya. Nah, terlebih lagi terkadang enggak sadar, ya. Kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, ya, kebiasaan-kebiasaan dahulu ketika enggak ngerti ilmu agama keluar. Ya, keluar. Sudah dipukul, ya, dijewer, tambah lagi dikata-katain dengan kata-kata yang enggak sepatasnya. Ya, tidak sepatutnya. Ya, umpatan-umpatan yang anak tadi meskipun dalam kondisi nangis-nangis tetap akan merekam itu ucapan dari orang tuanya, dan mungkin bisa jadi akan dipraktekkan kepada yang lainnya. Siapa yang ngajari? Ya orang tuanya. Ya, ini termasuk yang tidak dibolehkan ketika marah, terlebih khusus, ya, ketika marah ini jaga lisan. Kenapa? Karena bisa jadi Allah kabulkan, ya, apa yang diucapkan oleh seseorang terhadap anaknya. Wa ala dzalik yajibu tajannubud du'a alaihim, sehingga yang wajib bagi para orang tua adalah menjauhi, ya, mengata-ngatai, mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum wa la tad'u 'ala amwalikum wa la tuwafiqu min Allahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'an fa yastajibu Allah." Jangan kalian mendoakan kejelekan untuk diri kalian sendiri. Ya. Dasar saya ini bodoh, ini itu, sambil mukul-mukul kepalanya. Lah ini jangan. Ya. Terkadang orang, ya, karena saking emosinya lepas kontrol, ya, dirinya sendiri dicaci maki, dirinya sendiri, ya, dikata-katain dengan kata-kata yang jelek. Ya, ini doa, doa kejelekan untuk dirinya sendiri. Kata Nabi, jangan seperti itu. Wala tad'u 'ala auladikum, demikian pula jangan, ya, mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian juga, jangan dikata-katain, ya, dengan perkataan yang kotor. Nah, dasar kamu ini kayak bapakmu lo, ya, dasar kamu ini kayak ibumu lo, ya, ya, dungu inilah itu, macam-macam keluar semua, ya, kata-kata umpatan yang tidak sepantasnya untuk diucapkan. Wala tad'u 'ala amwalikum, demikian pula jangan kalian mendoakan kejelekan untuk harta-harta kalian juga, nggak boleh mencaci maki hartanya sendiri. Ya, punya kendaraan, dasar kamu ini sudah dipiara sekian tahun, ya, macet terus, dikata-katain itu motornya, ya, kendaraannya, ya, karena emosinya lepas kontrol. Wala tad'u 'ala la tuwafiqu min al-nisa'atan, karena bisa jadi, ya, apa yang kalian ucapkan itu ternyata bertepatan dengan masa atau penuh waktu di mana Allah Jalla wa'ala menjadikan waktu tersebut sebagai waktu yang mustajab untuk Allah kabulkan ucapan hambanya, sehingga Allah, ya, dengar dan Allah kabulkan, ya, Allah wujudkan apa yang diucapkan tadi, na'udzubillah. Ya, sehingga dalam setiap kondisi kita tentunya berusaha untuk berhati-hati dan menjaga lisan, jangan sampai kebablasan, ya. Nah, berlebihan, ya, marah-marah bolehlah, ya, tapi dikontrol. Makanya kalau marah, ya, ingat, ya, dulu kita juga mungkin seperti itu. Sehingga jangan sampai, ya, bisanya cuma nyalah-nyalahkan anak kita, ya, merasa kita ini suci, ya, sudah bagus sejak lahir, padahal enggak. Ya, mungkin bapak kita juga, orang tua kita capek juga ngurus kita, ya. Ya. Nah, bahkan mungkin lebih parah daripada yang sekarang ini. Ya, maka hendaknya introspeksi. Mungkin ini juga disebabkan karena kenakalan kita dulu. Ini sudah akibatnya. Ya, sehingga hendaknya para orang tua berusaha, ya, berusaha untuk mendidik dan mengarahkan putra dan putrinya kepada kebaikan. Yang terkadang, ya, perkembangan, ya, seorang anak ini sangat dipengaruhi oleh, ya, perhatian orang tuanya, secara khusus yaitu ibunya. Ibu ini punya peran yang sangat besar terhadap baik buruknya perkembangan akhlak, bahkan prestasi belajar anak tersebut. Ya, meskipun bukan suatu hal yang memastikan, ya, namun ini, ya, kebiasaan. Beberapa kejadian, ya, beberapa anak yang punya prestasi yang bagus, ya, nah, kemudian kegiatan belajar mengajarnya di sekolahan, juga tugas-tugas, bahkan hafalannya terkontrol bagus. Ini ternyata yang berperan besar adalah ibunya. Ini yang positif. Dan ternyata juga ketika ada seorang anak di usia-usia sekolah, ini, ya, kurang bagus prestasinya. Prestasinya kurang bagus. Hafalannya kacau. Akhlaknya Masya Allah. Namanya Masya Allah. Tapi akhlaknya na'udzubillah. Ya, luar biasa. Suka mencela, suka mencaci maki, di, ya, dinasihati, ditegur, ya, tetap ngeyelan. Ternyata ditelusur punya telusur, ya, kembalinya kepada kurangnya perhatian orang tua, secara khusus ibunya. Ya, ibunya, ya, kurang perhatian. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa seorang anak itu kedekatannya lebih, ya, terhadap ibunya daripada kepada ayahnya. Ya, bapaknya sibuk mencari ma'isyah, sehingga untuk bertatap muka, bertemu dengan anak-anaknya kurang. Kalaupun ada, minim. Sehingga seringnya adalah dengan ibunya. Sehingga ini punya peran yang sangat besar, punya andil yang sangat besar, ya, dalam perkembangan akhlak dan moral, ya, putra dan putrinya. Nah, sehingga ini hendaknya jadi perhatian, ya, sebagai bentuk, ya, pengambilan pelajaran agar kita mengambil ibrah, ya, dari kejadian-kejadian ini. Nah, kemudian wa kam min insanin da'a li auladihi wa tadarra'a fi sahar wa nashada rabbahu jalla wa ala sami'a du'a mujibal muttar fastajaba Allahu du'aahu wa aslaha lahu waladahu wa dzurriyyatahu. Dan demikian banyak orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk anak-anak mereka, ya, menundukkan diri kepada Allah di waktu sahur, ya, di akhir malam mendekati waktu subuh, dan memohon kepada Allah, Allah yang maha mendengarkan doa hambanya dan mengabulkan permintaan orang-orang yang mendesak kepadanya, maka ternyata Allah kabulkan doa hamba tersebut dan Allah perbaiki kondisinya dan kondisi anak-anaknya, keturunannya, ya. Kenapa? Karena doanya, karena doanya. Nah, fayajibu tahril awqatil munasibati lidu'a, sehingga yang wajib bagi para orang tua adalah mencari waktu-waktu yang tepat untuk memperbanyak doa, ya, untuk memperbanyak doa. Dahulu ketika belum punya anak, ya, kita memelas minta kepada Allah agar diberikan anak, ya. Nah, setelah Allah kabulkan permohonannya, ya, anak lahir 1, 2, 3, jangan lupa minta kepada Allah, doa kepada Allah agar Allah memperbaiki kondisi mereka. Ya, jangan sampai, ya, ketika sebelum punya anak luar biasa baiknya Masya Allah, memperbanyak ibadah, memperbanyak doa. Tapi ketika Allah berikan apa yang dia minta, sudah punya anak, lupa kepada Allah. Ya, malah jadi PR besar. Jadi PR besar. Ya. Bahkan memfitnah orang tuanya, ya, bikin sibuk orang tuanya, ya, nggak bisa sholat dengan khusyuk, nggak bisa tenang untuk ta'lim, nggak bisa belajar, ya, nggak bisa ini, nggak bisa itu, wah, ya, disibukkan oleh anak-anaknya. Ini tentunya, ya, ujian, ya, yang sepatutnya bagi para orang tua untuk senantiasa mohon kepada Allah agar diberikan yang terbaik. Kemudian, di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis Abu Umamah ya, Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, ketika ditanya oleh ataupun ketika bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyud du'a asma'?" Wahai Rasulullah, doa mana yang paling didengar oleh Allah? Ini kapan waktu yang paling tepat, yang mustajab itu? Qala, kata Nabi, ya jawfal lail akhir tubu wa dubur salawatil maktubat. Di antara waktu yang mustajab adalah di pertengahan malam yang terakhir. Ya, yakni di akhir malam. Waktu yang kedua, dubur salawatil maktubat, di penghujung-penghujung salat yang wajib. Ya. Maksudnya di sini adalah dubur ya, kata dubur ini penghujung. Apabila dikaitkan dengan doa, maka yang dimaksudkan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang hal ini adalah di penghujung salat. Ya, di penghujung salat sebelum berakhir, sebelum salam. Ya. Nah, adapun perintah ya, untuk berzikir dubur shalah ya, di penghujung salat, apabila perintahnya adalah berzikir, maka yang dimaksudkan adalah ketika selesai salat. Oleh karena itu, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan tentang amalan-amalan yang afdal tentang doa dan zikir terkait dengan ibadah salat, maka anjuran-anjuran ya untuk doa di dalam salat, maka yang afdal dilakukan sebelum salam. Namun anjuran-anjuran untuk berzikir yang perintahnya ya, disebutkan oleh Nabi dubur shalah di penghujung salat, maka ini maksudkan adalah setelah salam. Jadi apabila ingin memperbanyak doa, ya doa sebelum salam. Dan apabila ingin berzikir, ya berzikir setelah salam. Rahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya. Demikian pula di antara waktu yang afdal untuk berdoa adalah ketika sujud. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aktsiru ad-du'a." Waktu yang terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud, dan perbanyaklah doa pada saat sujud. Nah, demikian pula waktu-waktu yang lain seperti pada hari Jumat ya, terlebih khusus ya, yaitu ba'dal asr, ketika selesai asar sampai menjelang maghrib, menjelang terbenam matahari pada hari Jumat, ini waktu yang afdal juga. Ya, jadi kalau dirinci tentang waktu yang afdal untuk berdoa, yang pertama akhir malam, yang kedua sebelum salam ya, pada saat sholat, kemudian yang ketiga ketika sujud, kemudian yang berikutnya adalah di penghujung pada hari Jumat setelah asar menjelang maghrib ya, menjelang matahari terbenam, kemudian berikutnya adalah ketika berpuasa, yang berikutnya juga ketika ya, pertengahan safar. Demikian pula termasuk waktu yang mustajab adalah ketika turun hujan ya, dan kemudian kata beliau hafidhahullah, wa bertaid an mawani'il ijabati ka akli harami wa lubsil haram, dan hendaklah ya, kita sebagai orang tua secara khusus menjauhi dari hal-hal yang mencegah untuk dikabulkannya doa kita, seperti mengkonsumsi makanan yang haram, mengenakan pakaian yang haram. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW mengkisahkan tentang kondisi seseorang dalam kondisi yang kusut masai, rambutnya acak-acakan, tambah lagi ketika safar, dia angkat kedua tangannya kepada Allah, meminta kepada Allah, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Kita perhatikan orang tadi telah menempuh sebab-sebab untuk dikabulkannya doa ketika safar. Ini waktu yang mustajab untuk doa. Kondisinya lagi dia memelas ya kepada Allah, merengek kepada Allah, tambah lagi dia angkat tangannya ke atas untuk doa kepada Allah, tambah lagi dia menyebut nama-nama Allah, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Ini bentuk tawassul dengan nama-nama Allah. Dan ini termasuk adab dalam berdoa, menyebut sebagian dari nama-nama Allah. Lebih afdal lagi disesuaikan dengan apa yang kita minta. Ya, minta rezeki yang halal, ya Razzaq, ya Rahman, ya Rahim. Minta ilmu yang bermanfaat, ya, ya Alim, ya Rahman, ya Rahim, ya Alimni, ya, dan seterusnya. Namun ternyata, ya, orang tadi yang sudah menempuh sebab-sebab untuk dikabulkannya doa, ternyata makanannya, ya, yang dia makan, yang dia konsumsi adalah makanan yang haram. Minumannya dari harta yang haram. Pakaiannya dari harta yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan kata Nabi, bahkan orang tersebut dikenyangkan dengan harta yang haram. Kendaraannya dari harta yang haram. Rumahnya dari harta yang haram. Semuanya serba haram. Ya, sehingga ini menjadi sebab terhalanginya doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana mungkin ya Allah akan mengabulkan permohonannya. Maka ini ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, beberapa ya penjelasan para ulama dan bimbingan para ulama ya dengan mengacu dan merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, bahwa di antara sebab untuk mendapatkan keturunan yang saleh demikian pula salihah adalah dengan al-iksar fid du'a, dengan memperbanyak doa. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa mohon berdoa kepada Allah untuk kebaikan diri kita, demikian pula keluarga kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaAllah. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.